Baik, selanjutnya kita lihat At-Tadhhib fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Takrib. Lihat yang punya buku kecil, Matan Abu Syuja. Masih seputar mandi. Kemarin disebutkan sebab mandi wajib sudah. Rukun sudah, rukun mandi. Rukun mandi sudah? Belum. Belum. Sekarang rukun mandi berarti. Kemarin sampai. Sebabnya juga belum. Baru sampai. Mimpi basah. Keluar mani. Keluar mani. Baik, kita ulang dulu. Sebab mandi wajib dibaca matannya dulu di halaman sebelumnya. Ada sini. Di sini. Ya. Baca matannya dulu. Perkara yang mewajibkan mandi. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Thalathatun tashriku fiha rijalu wa nisa'u. Wahiyya altiqa'ul jinnataini. Wa inzalul mahi. Al-khitanaini. Altiqa'ul khitanain. Iltiqa'ul khitanaini. Iltiqa'ul khitanaini. Wa inzalul mani wal maut. Wa thalathatun tashriku. Takhtasu bihan nisa'u wahiyal al-haddu wal-haidu wal-nifasu wal-wilada. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 diantaranya mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 lainnya khusus untuk wanita. Untuk laki-laki dan wanita, yang pertama bertemunya 2 khitan, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal. Khusus untuk wanita, yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga melahirkan. Nah, sekarang lihat sebab yang ketiga. Sebab mandi wajib karena kematian. Baca situ catatan nomor berapa? Nomor 3. Ya, dibaca. Mengenai wajibnya mandi karena meninggal, Bukhari nomor 1195 dan Muslim nomor 939 meriwayatkan dari Ummu Athiyah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika anak perempuan yang meninggal. Beliau lalu bersabda, mandikanlah dia, mandikanlah dia, mandikanlah dia. Bukhari diulang sampai 3 kali. Putrinya Nabi SAW yang dimaksudkan sini adalah Zainab. Ketika itu Zainab meninggal dunia, Nabi SAW suruh wanita-wanita nyolatkan. Maaf, wanita-wanita mandikan. Sini ada kaidah penting. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka dimandikan oleh perempuan. Kalau yang meninggal itu laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki. Boleh dimandikan oleh lawan jenis, cuma satu masalah saja, suami istri. Jadi ingat kaidahnya ya. Kaidah untuk mandikan perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Boleh dengan lawan jenis cuma apa? Suami istri saja. Istri boleh mandikan suami atau suami boleh mandikan istri. Kenapa dengan suami istri boleh? Auratnya tanpa batas. Sedangkan kalau dengan anak putri memandikan bapaknya meninggal dunia, sudah ada batasan aurat. Sehingga baiknya laki-laki, kalau yang meninggal dimandikan oleh laki-laki, perempuan yang meninggal dimandikan oleh perempuan. Ini dalilnya nih. Nabi SAW gak turut serta, padahal putrinya sendiri. Harusnya Nabi SAW lebih utama mandikan daripada sahabat wanita. Namun Nabi SAW minta pada sahabat wanita untuk mandikan. Harusnya kan Nabi lebih dulu ini. Ini bapaknya seorang Nabi lagi. Namun Nabi SAW tidak turut serta. Beliau katakan, iksilnaha salasa. Perintahkan pada perempuan, mandikan dia. Ya, mandikan dia. Ini diulang sampai 3 kali. Nah, terus dalil berikutnya lagi. Bukhari 1208 dan Muslim 1206 meriwayatkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki dilempar untanya dan diinjak lehernya. Ketika itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan sirir serta kafanilah dia dengan dua buah kain." Nah, ini meninggal dunia ketika ihram, saat umroh atau haji. Kalau meninggal dunia ketika ihram, maka dia di sini diperintahkan mandikan dengan air dan daun sidir, daun bidara, wa kafinu fi saubain, dan kafanilah dia dengan dua kain, yaitu pakai kain ihramnya tadi. Terus nanti di antara perbedaannya, untuk yang meninggal dalam keadaan ihram, karena ketika ihram wajahnya tidak boleh tertutup, kepalanya tidak boleh tertutup, maka dibuat dalam keadaan terbuka. Ya, khusus yang umroh atau haji tadi dalam keadaan berihram. Maka ketika meninggal dunia, nanti wajahnya dalam keadaan terbuka, kepala dalam keadaan terbuka. Itu kekhususan. Karena orang meninggal dunia yang dalam keadaan ihram ini diurus seperti keadaan dia meninggal dunia. Dan nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah nantinya. Karena dia dalam keadaan ihram, dia baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Nah, ini dua dalil ini jadi dalil kalau meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Dalil pertama tadi, putri Nabi SAW meninggal dunia dimandikan oleh sahabat wanita, Nabi perintahkan. Dalil kedua, ketika ada yang berihram dimandikan pula. Terus, sekarang untuk yang haid dan nifas dan yang melahirkan. Mengenai wajibnya mandi karena haid, Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'i fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatuharna fatuhunna min haythu amarakumullah innallaha tuhibbu tawwabina wa tuhibbul mutatahhirin. Oleh sebab itu hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ada keterangan di bawahnya? Mereka telah suci, artinya mereka telah mandi. Terus, itu ya? Ada banyak lagi. Dari Aisyah. Nah, sekarang saya terangkan Al-Baqarah 222. Sekarang lihat Al-Baqarah 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Al-Baqarah 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fil mahid itu ada dua makna. Ini menunjukkan isim zaman dan isim makan. Yang pertama, jauhi pada waktu haid. Ini ya, fa'tazilun nisa, jauhilah wanita. Jauhi pada waktu haid. Kemudian yang kedua, jauhi tempat keluar darah haid. Dua makna ya untuk kata al-mahid di sini. Sini ada isim zaman, ada isim makan. Berarti kesimpulannya tidak boleh menyetubuhi wanita ketika waktu haidnya dan juga di tempat keluar darah haid. Dua hal terlarang langsung. Terus kapan boleh menyetubuhi wanita yang haid? Menyetubuhi wanita setelah darah berhenti. Menyetubuhi wanita setelah darah haid berhenti. Di sini sebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurn. Yang pertama, darah haid berhenti sempurna. Menyetubuhi wanita setelah darah haid berhenti ada dua syarat. Darah haid berhenti sempurna. Ini pada ayat hatta yathurn. Dua syaratnya, dua syaratnya harus terpenuhi dua-duanya. Setelah darah haid berhenti, wanita tersebut mandi. Pada ayat fa'iza tataharna. Fa'iza tataharna. Dua syarat ini tidak dipenuhi, enggak boleh. Darah sudah berhenti, namun belum mandi, belum boleh disetubuhi. Enggak boleh mandi, nyatanya mandinya double gitu, enggak boleh. Mandi junub sekalian mandi suci dari haid, enggak boleh. Harus dua syarat terpenuhi. Darah berhenti hatta yathurn. Darah berhenti dulu. Kemudian yang kedua, wanita tersebut mandi. Ini perlu diperhatikan. Pelajaran 1, pelajaran 2. Jadi kalau enggak ngaji itu enggak paham-paham kayak begini. Nanti sudah berbuat baru bingung. Itulah fungsinya ngaji, jadi tahu. Tadi Al-Baqarah ayat 222, diingat itu. Apa kaitannya dengan bahasan kita? Kapan mandi wajib? Yaitu tadi darah berhenti, yang kedua tadi, wanita tersebut mandi. Berarti karena darah berhenti, ya, wanita tersebut diperintahkan untuk mandi. Seandainya darah sudah berhenti, belum mandi, berarti keadaannya jadi junub. Jam 11 malam darah berhenti. Ya, darah berhenti. Dia mau nunda mandi sampai selama itu sholat isya sudah berakhir ya. Taruhlah jam 12 malam, dalam 12 malam darah berhenti. Dia mau nunda mandi sampai subuh boleh. Sebelum dia tidur, wudu terlebih dahulu. Memperingan junubnya, dianggap junub. Karena darah sudah berhenti. Namun kalau darah belum berhenti, mau wudu ulang kali pun gak bisa. Hadas gak berkurang. Karena masih adanya darah. Namun kalau jam 12 malam darah itu berhenti, kemudian dia tunda mandinya sampai jam 4 subuh untuk pelaksanaan sholat subuh, boleh. Sebelum dia tidur, dia wudu dulu. Wudu ini untuk memperingan, ya, tadi darah haid sudah berhenti tadi, yaitu keadaan hadasnya. Beda dengan keadaan darahnya belum berhenti, ini masih berat. Nah, terus hadis Aisyah. Bukhari nomor 314 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Jubais radhiyallahu anha, "Jika haid datang maka tinggalkanlah salat, jika telah berlalu maka mandilah dan kerjakanlah salat." Fa iza akbalatil haidatu fadu'iyas shalah wa iza adbarat faktasili wa shalli. Jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, namun jika haid sudah berhenti maka mandilah, segeralah mandi kemudian kerjakanlah sholat. Berarti syarat sholat juga apa? Kalau gitu syarat sholat darah berhenti kemudian mandi. Sama juga ketika ingin disetubuhi oleh suaminya. Pokoknya kalau mau disetubuhi suami atau mau mengerjakan sholat, darah haid berhenti dulu baru kemudian mandi, baru kemudian bisa melakukan dua hal tadi. Terus yang kelima, nifas dikiaskan dengan haid karena darah nifas adalah darah haid yang terkumpul. Nifas itu dimisalkan dengan haid, ya. Dan ini terjadi ketika wanita itu sudah bayi itu keluar di saat bayi itu keluar atau setelah bayi itu keluar darah tersebut muncul. Sekarang darah nifas. Mas-mas ini harus tahu juga nih kayaknya, ya. Masalah perempuan semua nih. Gak apa-apa ya. Sekarang nifas. Nifas itu secara bahasa artinya kelahiran. Artinya yang tepat darah nifas itu darah yang keluar ketika janin keluar. Setelah yang kedua, ketika darah setelah melahirkan. Kalau ini janin keluar berarti bersamaan. Yang kedua setelah bayi keluar. Maka biasanya wanita kalau melahirkan itu ada bukaan-bukaan. Ada bukaan 1, 2, 3, seterusnya. Kalau berdasarkan pengertian ini belum nifas. Masih darah istihadhah. Kalau darah nifas tidak boleh sholat. Tidak sholat. Kalau pas bukaan ini, karena kita simpulkan ini masih istihadhah, darah kotor, maka tetap sholat. Tuh, diingat. Paham gak ini mas-mas ini? Hah? Ya, perbedaannya itu. Jadi kalau baru bukaan itu baru darah kotor, darah istihadhah. Ini pendapat jumhur ini. Namun ketika setelah atau bersamaan dengan janin keluar, darah ikut keluar, atau setelah melahirkan tadi darah keluar, maka disebut darah apa? Nifas. Kalau keluar darah nifas tidak boleh sholat. Namun kalau keluar dari istiadah tetap sholat. Konsekuensinya saya beda itu. Ini kalau gak paham juga, istri gak paham ya tinggalkan sholat. Suami gak paham lagi ditanya istri, kena dosa lagi. Siapa suruh gak belajar sebelum nekat nikah. Gitu ya. Baik, sampai di nifas. Nah, satu lagi wiladah itu masih kaitan itu. Ketika melahirkan, wanita wajib mandi karena anak yang keluar berasal dari mani. Biasanya darah keluar bersamanya. Nah, itu disyaratkan oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, untuk melahirkan dianggap seperti nifas. Jadi anggap tadi itu seperti mani yang keluar, maka ketika itu dianggap juga mandi. Ya, sehingga melahirkan, karena melahirkan diperintahkan untuk mandi. Nah, masalahnya yang melahirkan ini bersambung dengan apa? Nifas. Berarti sama saja, nunggu tetap sampai nifas selesai, yaitu setelah 40 hari. Karena percuma aja, dia mandi lagi, darah masih ada. Berarti tetap nunggu sampai ya, nanti nifasnya selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, azan dulu. Nah, tadi tentang masalah melahirkan dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Buko, wujubul ghusl bil wilada mutlakon, wajib mandi karena melahirkan secara mutlak. Walaupun biduni dam ma'aha, walaupun tanpa adanya darah yang keluar bersama melahirkan tadi. Li'annal walad al-kharij mun'aqad min mani. Karena anak yang keluar tadi itu berasal dari mani, maka hukumnya sama diperintahkan mandi juga. Wa fi hali wujudi dam la yasihil ghusl illa ba'da inqita'ihi. Dan di saat darah itu ada, maka tidak sah untuk mandi kecuali sampai darah itu berhenti. Berarti tetap kalau habis melahirkan masih ada darah nifas, berarti tetap nunggu sampai darah nifas berhenti. Maka sama saja hukumnya dengan hukum nifas. Wallahu alam, berarti kesimpulannya ada 6 sebab diperintahkan wajib mandi. Yang pertama, apa kemarin? Bertemunya 2 kemaluan. Terus yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, kematian. 4, 5, 6 khusus perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Nanti insya Allah pertemuan berikut kita masih ada 2 kali lagi, 2 sebelum Ramadan, kita bahas tentang rukun-rukun mandi. Bagaimana pelanggaran yang ada di koperasi yang ada di Indonesia? Saya dengar ada riba di SHU-nya. Kalau koperasinya simpan pinjam, maka berarti hasilnya kan dari simpan pinjam. Simpan pinjamnya kan dikembalikan lebih. Kalau simpan pinjamnya itu dari pengembalian lebih tadi, berarti ada tambahan dalam utang piutang. Kalau ada tambahan dalam utang piutang, maka dihukumnya apa? Riba. Kulokor dan jaruman fa'uwa riba. Bagaimana tinta pemilu yang tidak standar dari KPU? Kalau standar dari KPU itu tidak membuat lapisan sendiri. Namun wallahualam yang lainnya juga selama tidak buat lapisan sendiri, air artinya air masih masuk sampai kulit, maka tetap boleh digunakan untuk sholat. Artinya air masih tetap masuk, wudunya masih tetap sah. Apa hukum kartun islami seperti Nusa? Kalau bahas nonton beda dengan bahas buat. Ya, kalau bahas nontonnya beda dengan bahas buatnya. Hukumnya berbeda. Kalau hukum untuk membuat, kalau di situ ada gambar makhluk, dia gambar dengan tangannya sendiri, yang komik kan gambar dengan tangan sendiri kan, maka dia diperintahkan untuk hidupkan nanti pada hari kiamat. Ini untuk orang yang buat. Beda kalau anak yang nonton. Anak yang nonton beda, dia cuma nonton saja, sudah jadi hasil. Sehingga berbeda, bagi yang membuat lebih berat, dia lebih rawan daripada yang menonton. Salahkah atau berdosakah saya jika golput karena tidak mendapat surat undangan? Ya sudah, kalau tidak dapat surat undangan ya sudah, usah sulit-sulit. Gampang sekali. Kamu jalan-jalan, besok tenang-tenang saja. Bagaimana penangisan terhadap feminisme atau equality gender? Feminisme berarti apa? Kesetaraan gender juga kan, laki-laki dan perempuan. Masing-masing ada tempatnya. Laki-laki ada tempat tersendiri, perempuan ada tempat tersendiri. Gak bisa disamakan semuanya. Waris laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Sholat berjamaah, laki-laki depan, perempuan di belakang. Punya tempat masing-masing. Dan ini lebih mengarai, dan inilah namanya keadilan. Kalau semuanya dipukul sama, gak adil. Maka kalau orang itu berpikir saya harus bagi sama, itu sebenarnya tidak adil bagi dalam pembagian sama tadi. Ya. Sehingga penyamaan seperti ini tidak semuanya dibenarkan. Ya. Wallahu a'lam. Istri saya melahirkan pukul 5.15. Apa istri saya wajib qada sholat subuh? Sudah baru bukaan tadi ya, darah nifas keluar berarti yang 5.15. Berarti baiknya nanti dia qada sholat subuhnya tadi. Wallahu a'lam. Namun bagusnya ketika dalam keadaan, ya saya mau paksa juga nanti istrinya marah-marah. Karena ini dalam keadaan di setengah lima sudah buka besar ini, tapi suruh sholat lagi, adanya cuma komentar aja. Mas, kok kamu kayak saya begini? Apa bisa gitu? Ini makanya sudah qada aja lah daripada kita dimarahin gitu. Namun kalau bisa dia sholat setengah lima tadi dengan keadaan apapun itu ya, dia nggak bisa gerak. Cuma wudhu nggak bisa, disuruh tayamum juga enggak bisa apa-apa. Sudah dia kerjakan dalam keadaan apapun. Di tempat tidurnya dia enggak bisa gerak untuk gerakan badan, sudah dia pakai isyarat. Salatnya seperti itu. Istri saat kontraksi bukaan dua sudah sangat kesakitan sampai bukaan sembilan dan keadaan sakit sekali sehingga sulit sholat. Jarak bukaan dua sampai melahirkan sekitar 10 jam. Nah itu makanya karena terlalu lama sekali sehingga ada beberapa waktu sholat yang dilewati. Ya sudah, kalau baru tahu yang dulu biarlah berlalu. Mudah-mudahan hamil lagi nanti bisa praktikkan lagi ilmu yang baru. Saya selalu jawab kayak begitu. Ya, karena ilmu tadi itu harus dipelajari dulu. Masalahnya kadang enggak dipahami kayak begini. Maka pahami dulu pengertian nifas seperti tadi. Ini pengertian jumhur ini. Yang agak menyelisih pendapat ini, pendapat yang dalam mazhab Imam Ahmad. Namun saya lebih tentram dengan pendapat ini. Ya. Apakah tetap disebut bertakwa apabila seorang tergelincir dalam maksiat namun bersegera bertaubat dan sering terulang? Taubat tidak ulang-ulang lagi. Taubat itu namanya taubat. Itu menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Bagaimana bila seorang menggunakan software yang tidak asli untuk bekerja dan belum bisa membeli yang asli? Juga software open source belum mumpuni. Ya gak usah pakai komputer atau pakai itu. Konsekuensi dari beli alat ya sudah, yang komponen aslinya juga punya. Kalau gak usah punya alat ya. Asalnya kan dia beli nih, beli laptop nih. Ya sudah, berarti konsekuensinya alat-alatnya juga ya sama original, sama seperti laptop ini dibeli. Ya konsekuensi beli alat seperti itu. Sehingga kalau alasan mau bekerja, ya sudah gak usah beli alat kalau gitu. Minjam punya orang yang sudah original, daripada kita berbuat salah di situ. Orang, maka saya bacakan, kalau saya nilai itu sama seperti orang itu nyolong sesuatu, nyuri sesuatu, karena itu bukan haknya. Ini ada laptop orang nih, kamu pakai nih laptop orang yang tanpa izin, sama seperti ini kamu pakai. Makanya kalau gak mampu ya sudah, alatnya gak dibeli, pinjam atau nyewa gitu. Konsekuensinya seperti itu. Mengenai sholat di kereta api, bagaimanakah tuntunan yang tepat ketika bisa berwudu dan sholat? Bisa berwudu kan, bisa sholat dengan sempurna. Karena ada tempat yang disediakan, lantas apakah boleh menjamak atau mengkosornya? Kalau menjamak karena ini safar boleh. Jadi jamak sekalian kosor. Misalnya di kereta ini dia yakin untuk sholat ini masih bisa diundur di sholat berikutnya. Misalnya ini sekarang berada di waktu zuhur. Sholat zuhur masih bisa diundur di waktu asar. Dan asar saya sampai nanti tempat tujuan. Berarti mendingan sholat zuhur ini diundur ke waktu asar. Berarti nanti ketika dia dapat di stasiun baru dia sholat di musholla. Namun kalau ternyata dia undur, ternyata waktu asar pun nanti mau habis, ya sudah dia kerjakan sholat duhur asar ya di kereta. Karena gak bisa dia undur lagi di waktu maghrib. Karena sudah ada batasan, zuhur asar cuma bisa di jamak itu di waktu zuhur atau waktu asar saja. Tidak bisa diundur lagi ke waktu maghrib. Bagaimana dengan firman Allah? Ini bukan firman Allah, namun hadis Qudsi. Aku sebagaimana persangkaan hambaku. Ana inna dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Batas atau kaidah untuk berprasangka kepada Allah bagaimana? Supaya tidak tertipu dengan prasangka diri. Artinya di sini kita yakin Allah akan kabulkan. Maka nanti sesuai dengan persangkaan kita tadi. Kita itu pesimis untuk Allah kabulkan doa kita. Ya sudah, doa juga akan sulit terkabul. Kita yakin Allah akan tolong kita, ya berarti nanti akan diberi pertolongan. Jadi sesuai dengan keyakinan dan kuatnya keyakinan kita itu bagaimana? Bagaimana hukum menggambar manusia utuh pada psikotes? Karena setiap peserta tes diwajibkan menggambar manusia utuh. Harus dengan mata, telinga, mulut, hidung? Hah? Harus? Kalau ada cara lain tidak gambar utuh, masalahnya kalau gambar utuh akan perintahkan untuk tiupkan ruhnya lagi. Itu masalahnya. Cara sholat dalam keadaan wanita kesakitan saat kontraksi bukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dari proses bukan 1 sampai seterusnya itu melahirkan ada 24 jam dan kesakitan terus. Dan saya kemarin memberitahu kepada istri tidak usah sholat karena saya baca salah satu artikel yang terpercaya. Kalau saya dulu berpendapat seperti itu, namun setelah teliti ulang, pendapat jumhur ini lebih kuat. Karena di antara pengertian nifas itu, atau kesimpulan dari pengertian nifas itu melahirkan. Maka kaitannya dengan melahirkan. Namun bukan sebelum. Ya, dan ini pendapat yang lebih banyak yang tadi saya sebutkan, pendapat jumhur selain mazhab Hambali. Berarti mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, Maliki yang milih pendapat ini. Dan pendapat yang lebih banyak ini lebih kuat yang kita lihat. Wallahu'ala. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan, masih dengan materi yang sama. Untuk kajian Kamis di MPD libur karena saya ada kegiatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.